Erik Siau dengan artis-artis hijrah besok. Nah, mereka pula berdoa. Jadi akhirnya tak putus-putus. Itu maka tak mati-mati. Bagaimana mengajak ayah saya sholat? Hai ayah-ayah yang belum juga sholat. Kameranya hidup tuh kan? Nah, jangan nanti saya tunjuk udah selesai acara. Mohon maaf Pak Ustadz, baterai habis. Hidup kamera tuh kan? Nanti potong ya. Like and share. Hai ayah-ayah yang belum juga sholat. Kau sudah bau tanah. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamah. Yang pertama kali dihisab dihitung dari seorang hamba adalah salatnya. Walaupun sawitmu lebar tinggal, walaupun kebunmu banyak tinggal, mobilmu mewah tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Yang kau bawa adalah salat. Salat. Orang yang meninggalkan salat maka hilang 4 fardu kifayah. Kau bapak-bapak yang belum juga salat, akan tinggallah 4 fardu kifayah. Kau tidak akan dikafankan, kau tidak akan dimandikan, kau tidak akan disolatkan, kau tidak akan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi jenazah mana? Campakkan ke sungai. Kasar sekali Ustaz Somad. Campakkan ke sungai. Kasar sekali Ustaz. Campakkan. Nah, udah selesai bapak, tiba-tiba datang surat lagi. Emak kami belum. Oh banyak betul tak sembahyang. Apakah semua mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i bersumber dari ajaran Rasulullah? Imam yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Nomor 2 Maliki, meninggal tahun 204. Maliki 179. Nomor 3 Syafi'i, meninggal 204. Nomor 4 Hambali, meninggal 241. Keempat-empatnya adalah imam mujtahid, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada perbedaannya Pak Ustaz? Bedanya memahami hadis. Hadisnya dari Nabi. Contoh tentang mengusap kepala. Mazhab Syafi'i, basahkan tangan sikit aja sah. Kena sikit aja sah. Makanya jangan heran nanti bapak udah pakai peci, dibasahkannya tangan, sikit aja. Sah. Atau dari belakang. Sah. Kalau Hanafi enggak, diambilnya hadis Nabi, Nabi memasukkan tapak tangan ke kepala, seperempat kepala mesti basah. Tapi kalau Maliki enggak, Maliki dipakainya hadis, tiga-tiganya hadis. Maliki pakai hadis, disapu dari muka sampai ke belakang, maju lagi ke depan, menyambung ke telinga. Maka semuanya pakai hadis, hadisnya banyak. Syafi'i pakai hadis jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Hambali pakai hadis sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semuanya pakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menghitung zakat mal kelapa sawit? Apakah hasil sisa dari biaya perawatan, pemupukan, ongkos panen? Sawit tidak ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada orang tak mau bayar zakat sawit. Kau sudah bayar zakat sawit? Aku tak mau bayar zakat sawit. Nantilah kalau sawit itu bisa dikunyah macam kurma baru ku bayar zakat sawit. Orang yang tidak mau bayar zakat sawit berarti sudah menghilangkan penghasilan umat Islam banyak untuk membangkitkan ekonomi fakir dan miskin. Zakat kelapa sawit, zakat kulit manis, zakat buah pala, zakat cengkeh, zakat karet getah, zakat kelapa hibrida, itu semua wajib. Maka cara penghitungannya berbeda karena zaman Nabi tidak ada. Kelompok pertama mengatakan tidak pakai nisab, pokoknya asal panen keluarkan 5%. Jadi kalau dapat 1 juta, keluarkan 50 ribu. Ini mazhab Hanafi. Setiap keluar 1 juta, 50 ribu. 2 juta, 100 ribu. 3 juta, 150. 4 juta, 200 ribu. Karena dia mengeluarkan 5%. Karena pakai potong biaya operasional. Pakai tadah hujan, kalau padi 10%, tapi karena ini pakai pupuk, pakai ongkos panen, maka potong biaya operasional 5%. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, kata dia sawit, karet, palawija, maka masuknya tidak kepada makanan pokok, tapi dia masuknya kepada dagang. Kalau dagang maka 2,5%. Kalau 2,5% berarti 25 ribu. Atau serahlah pilih yang mana. Kalau mau pakai yang 50 ribu, ikut mazhab ini. Kalau yang pakai 25.000, dikasihkannya kepada emas dan barang dagangan. 1 tahun 85 gram, 42.500. Berarti kalau setiap bulannya kena hasil 3,6, sudah kena. Tapi kalau cuma 10-30 batang, 1 bulan pun cuma 500.000, belum kena. Yang 1 bulan di total 3,6, 1 tahun 42.500, sudah kena menurut pendapat yang kedua. Pilihlah antara keduanya. Ustadz Somad, kami dari Bangko, Merangin. Mohon penjelasan macam soal memilih pemimpin. Yang pertama adil, yang kedua amanah. Gunakan telinga dengar baik-baik, ini calon ini siapa. Ada 6 yang akan kita pilih nanti. DPR Kota, DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR Pusat, DPD, Presiden, Wakil Presiden. Saya menjelaskan ini bukan karena saya mencalon, saya tak mau. Saya menjelaskan supaya umat cerdas. Gunakan telinga, dengar baik-baik siapa calonnya. Gunakan mata, tengok baik-baik siapa orangnya. Gunakan hati, istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik pilkada lillahi ta'ala. Jangan memilih karena dapat duit. Jangan memilih karena dapat jilbab. Jangan memilih karena dapat baju kaos. Tapi dia selalu jangan terima, tolak. 100.000 Pak Ustaz, tolak. Kalau 1 juta, tolak juga. Berat tuh Pak Ustaz. Nah kalau berat ambillah. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Karena kalau sudah diambil, pasti dia akan, kalau sudah dia menebar, pasti akan ada masa menarik. Oleh sebab itu, maka umat mesti smart, mesti cerdas, mesti pakai kemampuan otak, mesti berpikir, dan mesti pandangan batinnya mesti tajam. Tapi masyarakat sekarang alhamdulillah sudah cerdas-cerdas. Karena HP-nya smartphone. HP-nya cerdas, orangnya tak juga cerdas. Kertas yang terakhir. Ustadz, bagaimana tentang perempuan yang hamil dinikahkan? Perempuan yang hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan. Tak ada. 9 bulan, 10 hari lahir. Kalau perempuan hamil dinikahkan, nikahnya sah. Yang jadi masalah setelah anak lahir muncul 4. Pertama, anak yang lahir itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin siapa? Terserah. Bin sawit, bin brondol, bin botol, bin kaleng. 2, anak yang pertama lahir laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan. Maka adik yang perempuan ini nanti kalau nikah, abang ini tak bisa jadi walinya. Karena abang yang pertama itu saudara seibu, bukan saudara seayah. Saudara seibu tak bisa jadi wali. 3, kalau si bapak mati meninggal dunia, si anak tak dapat harta warisan. Karena mereka tak ada hubungan nasab. 4, ternyata anak yang dalam kandungan tadi lahir gadis cantik, dipinang orang, maka si bapak tak bisa jadi walinya. Bapak tak bisa jadi wali nikah. Itu bukan anak bapak, anak saya. Darahnya sudah diperiksa, DNA. DNA tak laku mas bro. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Udah jelas. Jadi siapa walinya? Walinya wali H. Wali hakim, ibu punya anak gadis, bapak punya anak gadis. Mestinya hari itu hari pernikahan yang paling suci sakral. Tapi hari itu bapak marah-marah. Aku nikah dengan tunai yang datang. Jaga anak-anak gadis kita, jaga auratnya, jaga jilbabnya, jaga pakaian panjangnya. Maka insya Allah sampai akhirnya mereka bertemu dengan yang soleh-soleh. Dan dalam acara pernikahan yang suci, lahirlah anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wahai al-maghdubi alaihim waladdallin amin. La tada' lana zamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Waladainan illa qadaitah. Tolong kami melunasi hutang-hutang kami supaya tak terjebak riba ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Kawan-kawan kami musafir sampaikan ke tujuan balik ke rumah dengan selamat ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit angkat penyakitnya sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayang, mulaparkan kuburnya, lapangkan kuburnya.